بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terakhir kita bahas tentang kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk bersila setelah solat subuh, tidak keluar dari masjid sampai matahari terbit, lalu solat dua rakaat saat matahari terbit. Ini seperti orang yang umrah atau haji dan umrah kata Nabi sempurna. Kemudian bolehnya duduk ittiba, yaitu duduk dengan memeluk kedua betis dengan jari-jari tidak disilangkan, tetapi tangan yang satu memegang pergelangan, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri atau sebaliknya. Dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di pelataran Ka'bah. Ini boleh. Yang tidak boleh adalah saat menunggu solat, menunggu qomat, atau sedang mendengarkan khatib berkhutbah. Ini tidak boleh. Adapun di luar itu boleh. Contohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memeluk betis atau lutut, atau dengan kain, atau dengan kain, kain sarung atau apa gitu ya. ...824 saya kira belum ya. Wa'ani Syarid Ibn Suwaid radhiyallahu anhu qala. Dari Syarid bin Suwaid, semoga Allah meridainya, dia berkata, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun hakadha. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di depanku saat aku sedang duduk seperti ini. Saat aku sedang duduk seperti ini. Syarid mencontohkan, waqad wad'tu yadil yusra khalfa dhahri. Waktu itu aku duduk dengan tangan kiriku aku tarik ke belakang, di belakang punggungku, menjadi penyangga punggungku, tangan kiri, tangan kanan tidak. Wattaka'tu 'ala al-yadi, dan aku bersandar di tanganku itu, di ujungnya, di ujung jempol. Ya, ketika aku duduk seperti itu, Nabi bersabda, "Ataqudu qi'datal maghdubi 'alayhi?" Apakah engkau duduk seperti duduknya orang al-maghdubi 'alayhi? Apa al-maghdubi 'alayhi? Orang-orang yang dimurkai. Siapa dia? Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Abdali, orang-orang sesat. Siapa? Nasah. Dua-duanya wajib kita perselisih, kita selisihi mereka. Jangan mengikuti kedua, Yahudi dan Nasrani. Duduk seperti ini, tangan kiri ke belakang menjadi sandaran badan, punggung. Ini duduknya al-maghdubi alaihi, haram, tidak boleh. Tidak boleh kita menyerupai cara duduknya orang Yahudi. Cara duduknya saja tidak boleh. Apalagi cara ibadahnya, cara muamalahnya, cara beragamanya. Dua kelompok besar, Yahudi dan Nasrani. Apa cara ibadah Yahudi dan Nasrani diantaranya? Menjadikan kubur-kubur menjadi besi. Ini salah satu cara ibadahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Disabdakan oleh Nabi 4 hari ketika beliau menjelang wafat. La'anallahu al-yahuda wa an-nasara. Allah mengutuk, melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhudhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabi menjadi masjid. Ya. Ini cara ibadahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana cara muamalah mereka? Riba. Ciri khas Yahudi adalah pemakan riba. Dimulai dari zaman Nabi SAW, rata-rata orang Yahudi di Madinah itu kasabnya, usahanya riba. Kaum muslimin jangan pernah mengikuti. Ya. Bagaimana manhaj mereka? Mereka mencari ilmu, tapi tidak untuk diamalkan. Yahudi. Bagaimana manhajnya orang-orang Nasrani? Mereka beramal, beribadah, tapi tanpa ilmu. Kaum muslimin berada di tengah-tengah, mencari ilmu untuk diamalkan, mencari ilmu untuk diamalkan. Ya. Amalkan yang wajib sebelum yang lain. Jangan membahas tahajud, sholat duha, qobliyah, ba'diyah, witir. Kalau sholat 5 waktu saja belum lurus, belum tegak berjamaah di masjid. Ya. Jangan membahas puasa Senin Kamis, 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah. Kalau puasa Ramadan saja belum tegak. Ya. Perhatikan yang wajib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad sahih. Sesalim menambahkan marajih dari Ahmad, Hakim dan Tabrani. Fikul hadis, pemahaman yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, wujubul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wajibnya beramar ma'ruf nahi munkar. Ketika Nabi melihat kemungkaran, beliau langsung bicara. Wajib bagi beliau dan wajib bagi kita untuk orang-orang tertentu. Terhadap anak, terhadap istri, wajib. Istri kita minum dengan tangan kiri, kita diam saja, kita berdosa. Anak kita tidak menutup aurat, padahal sudah SMP kelas 3, belum mau pakai jilbab, diam saja, kita berdosa. Tapi jika mertua kita tidak pakai jilbab, kita diam saja, kita tidak berdosa. Tetangga kita makan minum dengan tangan kiri, kita diam saja, kita tidak berdosa. Kalau kita menyampaikan, berdakwah, bermakruf nahi munkar, lebih baik. Adapun Nabi SAW, wajib. Wajib bagi Nabi SAW untuk menyampaikan wahyu yang beliau terima dari Allah. Kalau tidak ada kesempatan, maka beliau wajib mencari-cari kesempatan. Maka beliau sampaikan dakwah ini kepada siapa saja yang beliau temui. Orang-orang yang datang ke Makkah untuk beribadah haji, hajinya penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kebatilan, tidak sama dengan praktek yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Maka Nabi mendakwahkan kepada mereka, mengajak kepada mereka untuk masuk Islam, baca syahadat, mengakui beliau sebagai Nabi. Wajib. Ketika di Makkah orang-orang tidak menerima dakwah beliau, maka beliau datang ke Taif. Di Mekah tidak ada yang mau menerima dakwah ini, siapa tahu di Taif. Beliau datang ke Taif mendakwahkan risalah ini. Diterima apa ditolak? Diterima apa ditolak? Ditolak. Disambut dengan batu, kotoran binatang, dilempar beliau berdarah-darah. Jadi inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib bagi beliau untuk mencari mad'u. Bagaimana kita? Tidak. Walaupun berilmu, pulang dari Madinah membawa gelar profesor, doktor, hafal Al-Quran, ya, wajibkah dia mencari-cari mad'u? Ya, dia datang ke kampung mendakwai, minta waktu, minta tempat. Tidak wajib. Yang wajib hanya para Nabi dan Rasul. Ya, kecuali dikasih tempat, dikasih waktu, maka wajib. Apa, tolong sampaikan ilmu bapak di majlis kami di Masjid Anu jam sekian. Nah, dia ada waktu, keluangan waktu, maka wajib dia sampaikan. Kalau tidak diminta, tidak wajib. Berbeda dengan Nabi, diminta atau tidak diminta, wajib. Ya. Dan apa yang diterima oleh Nabi di awal-awal dakwah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, bahkan 10 tahun, bahkan 13 tahun pertama, ditolak, dicaci maki, dikatakan penyair, gila, kemasukan jin. Inilah yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tanfirun nasi min at-tashabbuhi bil maghdubi alaihim wad-dali wahum al-yahud wan-nasar. Perintah kepada manusia kaum muslimin untuk tidak bertasyabbuh, untuk tidak ikut-ikutan kebiasaan al-maghdubi alaihim dan ad-dali, yaitu siapa tadi? Yahudi dan Nasrani. Dalam hal apa kita dilarang ikut-ikutan mereka? Dalam semua hal yang tidak ada manfaatnya, terutama masalah yang akal tidak bisa mencerna. Adapun dalam hal yang jelas manfaatnya, boleh. Ya, ada orang Nasrani pertama kali menemukan handphone. Orang-orang Nasrani yang pertama kali menemukan handphone, kita ikut-ikutan pakai handphone. Bolehkah? Boleh. Jelas manfaatnya. Orang Yahudi pertama kali menemukan listrik, kita mengikutinya. Boleh. Kenapa? Ada manfaatnya. Tapi jam 12 malam niup trompet, ada manfaatnya. Menghormat bendera, ada manfaatnya. Nyanyi-nyanyi tertentu di hari kelahiran kita, ada manfaatnya. Memperingati kematian seseorang, memperingati kelahiran seseorang, ada manfaatnya. Jika tidak ada manfaatnya, haram bagi kita mengikuti. Yeah. Dan hari ini kaum muslimin, manfaat, ada manfaatnya atau tidak, kaum muslimin mengikuti al-Yahud wal Nasar. Ya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, cara duduk saja tidak benar. Cara duduk dengan membelakangkan tangan kiri. Ini cara duduknya Yahudi al-maghdubi alaihim, haram bagi kita ikut-ikutan, apalagi yang lain. Barangkali ada manfaatnya ya. Tangan kanan agak pegel, tangan kiri ini gantian sandaran, mungkin ada manfaatnya, tapi jelas tidak haram. Bagaimana yang jelas-jelas tidak ada manfaatnya, seperti meniup trompet, meniup lilin, ya, ulang tahun, memakai baju model ini ketika acara ini. Kalau acara ini bajunya pakai yang ini, kalau acara ini pakai warna ini gak ada manfaatnya. Dan itu kan menjadi ritual, ya kan? Akal tidak bisa mencerna. Sama dengan ketika kita berihram, baik ihram haji atau ihram umrah, tidak boleh memakai pakaian berjahit seperti kemeja, kaos, celana. Kenapa? Nggak tahu. Akal tidak bisa mencerna. Kenapa tidak boleh? Nah, begitu juga. Seperti meniup lilin, meniup trompet, dan seterusnya. Akal tidak bisa mencerna. Hanya kalau yang ini anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Rabbul Alamin, kalau yang ini contoh dari bangsa terkutuk, bangsa al-maqdud dan alaihim wa abdolim. Ya, bedanya di situ. Tasabbuh mirip-mirip dengan ibadah. Ulang tahun, menghormat bendera, bila sungkawa, memakai baju toga dan seterusnya, itu kan sama dengan melempar jumrah, mencium Hajar Aswad, tawaf, sa'i, bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah, tayamum, wudu. Akal enggak bisa cari. Sama. Akal enggak bisa cari. Hanya yang ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini contoh dari bangsa kera dan babi. Al-maqdubi alaihim bat-tali. Bedanya di sini. Ya. Amma al-hay'at allati yajlisuha al-muslim la yujuzu an tashabaha jalsata ahad min ahli al-kufr. Keadaan duduknya seorang muslim tidak boleh menyerupai keadaan duduknya orang-orang kufar. Ini beliau berbicara secara umum. Maka jika ada hal-hal tertentu hari ini yang itu sudah menjadi keumuman orang Kristen misalnya, jangan diikuti. Sudah menjadi keumuman orang Hindu misalnya, jangan diikuti. Sudah menjadi kebiasaan orang-orang Konghucu misalnya, ya, bahwa apa itu lidi, ya, tusuk-tusuk begitu, ya, Tuhannya ditusuk-tusuk begitu. Ya. Nah, kita melakukan hal serupa seperti itu haram, tidak boleh. Ya. Kalau ada, barangkali antum saksikan kebiasaan-kebiasaan khusus orang-orang tertentu, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, haram bagi kita mengikuti. Ya. Walaupun akhirnya sudah menjadi sesuatu yang sifatnya nasional atau internasional, seperti tiup trompet itu kan sudah internasional, sama semua ya kan, tetap haram. Yang terakhir, wujubu idhari tamayyuzi fi hadhihi al-ummati hatta fi jalsatiha. Wajibnya menampakkan perbedaan umat ini dengan umat-umat lain. Tampakkan. Fasyhadu bi anna muslimu. Saksikan bahwa kita ini seorang muslim. Beda dengan yang lain. Dengan umat-umat yang lain beda. Walaupun cara duduknya. Kalau bisa membedakan pakaian, lakukan. Kalau kita tahu kebiasaan seorang muslim pakaiannya seperti ini, lakukan. Oleh karena itu, di negeri muslim yang menerapkan syariat Islam mengharamkan dan tidak memperbolehkan wanita-wanita kafir memakai jilbab. Tidak boleh. Di beberapa negeri keliru. Justru orang kafir ketika masuk sini harus pakai jilbab. Salah. Justru ketika orang wanita kafir mau pakai jilbab, tidak boleh. Tidak boleh. Karena jilbab pakaian kaum muslim tidak boleh disamakan dengan pakaian orang-orang kufar. Ya. Kita lanjutkan bab 129. Babun fi adabil majlis wal jalis. Bab tentang adab-adab majlis. Seperti kita sekarang ini berada di majlis. Dan bagaimana cara duduk di majlis. Luar biasa. Tidak ada ajaran seperti ini kecuali Islam. Tanyakan kepada para pendeta, para pastor, para tokoh-tokoh agama, Buddha, Hindu, Konghucu dan seterusnya. Adakah adab majlis? Ya. Yeah. Insyaallah tidak ada. Jangankan tentang adab majlis, adab bersih, adab buang air yang mereka temukan sehari-hari dan itu permasalahan besar. Ketika seseorang meninggal, meninggalkan istri, tiga orang anak, yang satu laki-laki, yang dua perempuan, masing-masing dapat berapa, insyaallah mereka enggak bisa jawab. Enggak bisa jawab berdasarkan dalil yang ada di Taurat mereka, Injil mereka, kitab-kitab mereka, tidak ada. Sementara di An-Nisa ayat 11-12 gamblang sekali. Istri kalau ditinggal mati suami dapat berapa? Seperempat. Kalau suaminya meninggalkan anak dapat berapa? Seperdelapan. Kalau yang mati istrinya suami dapat berapa? Setengah. Kalau istri ini meninggalkan anak dapat berapa? Seperempat. Ayah ibu mayat dapat berapa? Sepertiga. Kalau si mayat punya anak dapat berapa? Seperenam. Tidak dimiliki oleh agama mana. Nah, salah satu contoh adab majlis. Mari kita lihat. Hadis pertama. Hadis nomor 825. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه. Janganlah seseorang dari kalian menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduk. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Saya jawara ditakuti. Lalu saya datang ke majelis, saya nyuruh si fulan naik diri. Jadi dia takut sama saya misalnya. Nah, dia pindah atau mundur. Thumma yajlisu fihi. Lalu saya duduk di situ. Haram. Tidak boleh. Ya. Barangkali ada di antara antum yang seperti itu, hentikan. Wajib bertaubat. Ini haram. Menyuruh orang berdiri dari tempat duduknya lalu kita duduk di situ, tidak boleh. Walakin tawassau wa tafassahu, akan tetapi berlapang-lapanglah. Ya. Yeah. Agak dempet-dempetan dikit enggak apa-apa, agak sempit enggak apa-apa. Itu lebih baik. Atau sebangku buat berdua, satu kursi buat berdua masih cukup. Itu lebih baik daripada menyuruh orang lain berdiri lalu kita duduk untuk haram. Wa kana Ibnu Umar إذا قام له رجل من مجلسه. Ibnu Umar, kan yang membawakan hadis ini Ibnu Umar. Ibnu Umar, apabila ada orang berdiri dari majlisnya, mempersilahkan Ibnu Umar untuk duduk. Kan ada di antara kita, mungkin dia guru kita, mungkin dia atasan kita, mungkin dia orang tua kita. Nah, kita ngalah. Kita persilahkan kepada beliau. Nah, Ibnu Umar ketika diperlakukan seperti itu, ada orang duduk ngalah mempersilahkan kepada Ibnu Umar, lam yajlis fi, Ibnu Umar tidak mau duduk di situ. Ibnu Umar tidak mau duduk di situ. Ini sunnah. Ya, nanti akan dibahas oleh Syaikh Salim kesalahan sebagian ulama yang mengatakan bahwa ini wara, ini kehati-hatian Ibnu Umar. Sebetulnya boleh orang dipersilahkan, ya kan? Cuman ini waraknya Ibnu Umar, kehati-hatiannya Ibnu Umar. Syaikh Salim tidak sependapat dengan pendapat ini dengan beberapa alasan. Kenapa? Karena kalau ini dibiarkan, maka sunnah ini bisa hilang. Iya kan? Kebiasaan. Setiap kali saya datang, si fulan selalu berdiri mempersilahkan saya. Terus begitu. Maka kalau si fulan enggak lihat saya tahu. Ini bahaya. Nah, ini dibaca oleh Ibnu Umar, difahami oleh Ibnu Umar, maka walaupun dipersilakan enggak mau. Tidak mau. Ya. Karena ini sunnah. Mempertahankan sunnah. Di samping ada orang berdiri, mungkin salah paham, ya. Dia berdiri mau membenarkan apalah, ada pikirannya mempersilahkan kita, kan bisa saja, ini kan bahaya, ya. Nah, maka menurut Syaikh Salim, apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar bukan dalam rangka wara, bukan dalam rangka kehati-hatian, tapi dalam rangka apa? Menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Ini menurut beliau. Saya kira pendapat beliau lebih kuat dari beberapa ulama yang mengatakan bahwa itu sekedar kehati-hatian Ibnu Umar. Ya, ya, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Bikul hadis, hurmatu iqamati rajul min majlisihi wal julusu makanah. Haramnya seseorang menyuruh orang lain berdiri lalu dia duduk di tempat tersebut, haram siapapun dia. Berarti tidak ada perkecualian, atasan kepada bawahan, orang tua kepada anak, kakak kepada adik, tidak ada, ya? Tidak ada. Kalau mengambil kembali hibah yang telah diberikan, ini haram, kecuali orang tua kepada anak. Orang tua kepada anak memberikan sesuatu, saya telah memberikan sesuatu kepada si fulan, selang 5 hari saya ambil lagi karena saya kesal sama dia, tersinggung sama ucapannya, dosa, haram. Kata Nabi seperti apa? Seperti apa? Seperti anjing. Seperti anjing yang memakan kembali muntahannya, menjijikan. Waliyadu billah. Itu mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain. Kecuali orang tua kepada anak, boleh. Orang tua kepada anak, boleh. Ya, dengan dalil Ma'an bin Yazid. Ma'an bin Yazid. Yazid mempunyai uang diambil oleh Ma'an, diambil lagi oleh Nabi melarang tetapi dalam hal hibah. Adapun ini tidak ada perkecualian. Ya, adapun ini tidak ada perkecualian. Saya tidak tahu adanya perkecualian. Mengambil harta orang lain haram, kecuali sama orang tua terhadap anak. Ya. As-sunnatu fi tawassu'i wa huwa qawl tafassahu yafsahillahu lakum. Sunnah ketika ingin duduk dekat dengan orang yang sudah punya tempat agar memberikan sedikit tempat duduknya kepada kita karena majlisnya sudah penuh misalnya, maka disunahkan mengucapkan sebagaimana firman Allah, tafassahu yafsahillahu lakum. Berlapang-lapanglah, semoga Allah melapangkan kalian. Al-jaza bi jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Al-iltizamu bihadihi syairah yaj'alu quluba ahli al-islam mutamasikatan mutahabbatan ghaira mutanafiratin wala mutabaghidatin. Mengamalkan sunnah Nabi yang satu ini, yaitu tidak sekali-kali, tidak pernah menyuruh orang lain berdiri walaupun dia bawahan kita, anak kita dan seterusnya, ini menyebabkan kaum muslimin saling mencintai, tidak saling membenci. Dan inilah aturan Islam, selalu membawa pada manfaat. Maka jika kaum muslimin betul-betul mengamalkan Islam dengan sebenarnya, maka tidak perlu lagi ada organisasi ini, ada aturan ini, ada, enggak perlu lagi. Tidak perlu lagi, sudah sempurna, sudah cukup. Maka tidak dibutuhkan lagi orang-orang harakiyin, hizbiyin yang membuat tandim-tandim aturan-aturan tujuannya agar Islam bagus, Islam jaya. Tidak perlu lagi, karena Islam ini sudah sempurna. Contoh yang mudah saja, misalnya ada gerakan-gerakan anti pembangunan gereja. Ini enggak perlu. Kalau apa? Kalau kaum muslimin faham, jika umumnya kaum muslimin faham haramnya tolong-menolong dalam kemaksiatan, maka tidak perlu lagi ada gerakan anti pembangunan gereja, enggak perlu. Ya, saya kira antum faham maksud saya, ya. Enggak perlu lagi kalau mereka faham. Ya. Jadi intinya adalah pemahaman kaum muslimin tentang Islam ini dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang hak, ini jalan keluar. Bukan gerakan ini, gerakan itu, bikin cara ini, bikin cara itu. Amalkan Islam dengan benar. Ziyadatul ulfati bainal muslimin wadhalika bi'adami tamayyuzi bainahum fi mujalasatihim. Disunahkan menambah kasih sayang di antara kaum muslimin. Caranya bagaimana? Jangan membeda-bedakan tempat duduk. Salah satu yang tidak disukai oleh Islam, dibeda-bedakan. Karena ya, ini wali kota, maka sebelah sini. Ini anggota dewan, maka sebelah sini. Nah, ini orang biasa saja, sebelah sini. Ini haram. Ini undangan yang haram. Ada tamu VIP, ya, masih kurang puas dengan VIP, V-nya tambah satu lagi, ya, tak kurang puas lagi, V-nya jadi 3, 4, ya, haram dalam Islam, termasuk membedakan jamuannya, makanannya. Tidak boleh. Dan berhak bagi tamu untuk memilih yang mana saja. Saya diundang, Pak Menteri ini juga diundang, maka berhak saya seperti dia. Berhak, ya. Saya diundang, jelas undangannya. Kalau dia nggak percaya, panitia nggak percaya, dia undangan. Ya. Nah, saya mau duduk di situ. Nggak boleh Pak, itu buat ada secara syar'i nggak boleh. Berhak bagi saya karena saya diundang. Jika antum diundang, sementara yang lain pejabat segala macam, antum tidak disamakan dengan hidangan pejabat, antum bisa protes. Tangan, ya. Kalau mau, nggak wajib sih. Katakan bahwa ini sunnah. Ini sunnah bahwa membeda-bedakan undangan ini yukhalifus sunnah, menyelisihi sunnah. Ya, setidaknya ini pelajaran bagi kita, kalau kita mengundang orang jangan pernah dibeda-bedakan. Ya. Apa yang dimakan oleh Rasul sama dengan yang lain. Ketika Rasul mendapat undangan bersama sahabat yang lain, sama persis. Hidangannya, tempat duduknya. Tak. Ta'limun nasi 'adam al-qiyam li ijlas al-qarib fi ghairi al-makan alladhi yantahi fihi al-majlis. Mengajarkan kepada manusia kaum muslimin untuk tidak usah berdiri. Untuk tidak usah berdiri memberikan tempat duduknya kepada orang yang baru saja datang, siapapun dia. Ini lebih sulit. Sebab kalau ini tidak diperhatikan, nanti majlis itu kacau. Majlis bisa kacau. Ya, ada orang datang sini, ya, antum berdiri, ini yang solo berdiri, datang lagi sini berdiri, kan jadi kacau. Ya, oleh karena itu para sahabat nanti akan kita baca hadis berikutnya. Para sahabat ketika datang ke majlis maka duduk di tempat yang memungkinkan. Ya, ya seperti ini datang duduk di belakangnya, datang lagi ke belakangnya, belakangnya. Walaupun ketika ada furja boleh. Boleh. Kan pernah ada 3 orang. Ketika Nabi memberikan ta'limnya, muhadharahnya datang 3 orang. Yang satu tengok, oh ada agak depan celah kosong, nah, maka maju ke depan tanpa malu-malu. Yang satu malu, kalau mau ke depan mungkin ada, tapi malu, dia paling belakang, sesuai dengan urutan kehadiran. Yang satu lagi pulang pergi, ya yeah. Pergi nggak jadi duduk. Selesai majlis, Nabi membahas tentang 3 orang ini. Orang pertama cari-cari tempat, maka Allah kasih tempat. Orang kedua malu, ya, sifat malu kan baik, maka Allah hargai rasa malunya, maka duduk di belakang. Orang ketiga berpaling, maka Allah juga berpaling. Ya. Berarti disunahkan bagi kita duduk di tempat yang memungkinkan. Ya. Dan sekali lagi tidak usah kita berdiri ketika datang guru kita, mertua kita, paman kita, atasan kita, enggak usah berdiri. Tidak usah mempersilakan. Wa yambagi tahdzibun nafsi bi'adami rif'atiha 'inda tawkirin nasi li sahibiha. Mendidik manusia untuk tidak mengecilkan dirinya, membesarkan orang lain karena dunianya, ini jangan. Ya, ada hal-hal, ada saat-saat di mana semua orang sama. Salat di majelis seperti ini sama. Dan ini mendatangkan kasih sayang. Ya. Coba kalau di majelis seperti ini kita duduk di sini, ya. Ada sebuah pengajian, kita ada di situ, ya. Sebelah kanan kita Menteri Dalam Negeri. Depan kita Wakil Presiden, ya. Belakang kita Menteri Pendidikan misalnya. Nah, ini kan sebuah keadaan yang menyenangkan. Daripada menteri depan semua, ya kan? Walaupun datang belakangnya tetap di depan. Ini tidak menyenangkan. Tidak timbul kasih sayang sesama muslim. Ada dalam majlis seperti ini. Dalam sholat, insyaAllah. Ya. Apalagi di Masjid Nabawi, di Masjid Haram, mungkin tidak kelihatan. Ya. Ada menteri di sana tidak kelihatan. Ya. Mungkin ada presiden negara mana tidak kelihatan. Kita lanjutkan 826 atau hadis kedua dari bab ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum min majlisih. Apabila salah seorang dari kalian berdiri dari majlis, mungkin mau buang air, mungkin haus mau beli air dulu, thumma roja'a ilaih, lalu dia kembali ke tempat tersebut 5 menit kemudian, 7 menit kemudian dia kembali ke tempat tersebut, maka apa? Fahuwa ahabbu bih, dia yang paling berhak terhadap tempat tersebut. Dia paling berhak. Ya. Antum yang ada di paling depan ini, antum mau kencing. Habis kencing 5 menit balik sini, ah, maka antum berhak. Ya, tidak ada yang boleh menempati. Maka disunahkan ketika meninggalkan majelis memberikan isyarat minta izin kepada sahibul majlis. Ya. Ada kalanya diizinkan, ada kalanya tidak diizinkan. Maka orang lain tidak boleh menempatkan. Untuk duduk seperti ini mungkin kurang jelas ya. Apabila masing-masing orang dengan satu kursi, maka ini jelas. Misalnya di satu aula majlis ilmu, di situ duduk di kursi sesuai dengan kehadiran, ya kan? Walaupun dia tukang ojek tapi dia datang pertama kali, maka di depan. Nah, setelah berlangsung majlis setengah jam misalnya, yang paling depan ke toilet misalnya, nah, maka tidak boleh ada orang yang menempati. Dia yang berhak. Ya, karena dia datang dari awal. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Fikul hadis sahibul majlis ahakku bimajlisihi min ghairi. Orang yang telah menempati tempat duduk, maka dia yang paling berhak terhadap tempat duduk tersebut dari siapapun. Dari siapapun. Walaupun orang besar, walaupun pejabat. Ya. Idza qama sahibul majlis li hajatin tsumma 'ada. Apabila orang yang telah menempati satu majlis itu pergi untuk satu hajat, kemudian balik lagi, wa huwa aula bi majlisihi min ghairi. Maka dia lebih berhak terhadap majlis tadi, tempat duduk tadi, daripada orang lain. Idza jalasa ghairuhu fi majlisihi falahu ayyuqima al-qa'id. Apabila dia kembali ke tempat duduk dia awal tadi, ternyata sudah ditempati oleh orang lain, maka apa? Falahu ayyuqima al-qa'id. Dia berhak untuk menyuruh orang tadi untuk berdiri. Maaf, ini tempat duduk saya ya. Maaf, ini kursi saya tadi ya. Berhak secara sunnah. Ya. Nah, kalau dia tahu sunnah juga, ya dia berdiri. Kalau dia jawab, salah sendiri ditinggal. Ya. Nah, berarti dia enggak paham Sunda. Kenapa Bapak tinggal? Kenapa Bapak enggak bawa kursinya? Ya. Nah, ini dia enggak paham Sunda. Orang enggak paham Sunda kan ngomongnya asal begitu ya. Asal-asalan. Walaupun kadang benar. Ya, itulah dibuat kusir. Tanpa dalil, tanpa wahyu, tanpa sunnah. Yang bagi al-qa'id ayyu fariquhu duna tasbih. Dan wajib bagi orang tadi untuk mempersilahkan. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir tadi bahwa orang yang kembali ke tempat duduknya yang telah dia tempati sebelumnya dan ternyata di tempat tersebut sudah ditempati oleh orang lain, maka dia berhak menyuruh orang tersebut untuk berdiri, istilahnya mengusir. Yang terakhir, hirsul islami ala yata'i kulli di haqqin haqq. Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk memberikan hak kepada yang berhak. Jadi masing-masing punya hak. Ini sangat diperhatikan oleh Nabi SAW. Siapa yang mengatur? Allah. Nabi punya makanan. Di sebelah kiri beliau orang tua. Di sebelah kanan beliau anak-anak. Siapa? Ibnu Abbas anak-anak waktu itu. Nabi ingin mengutamakan orang tua. Beliau ingin memberikan makanan tersebut terlebih dahulu kepada orang tua yang ada di sebelah kiri beliau. Tapi karena beliau memperhatikan hak, dan hak tersebut Allah yang telah mengatur, maka beliau walaupun terhadap anak-anak, beliau minta izin. Wahai Ibnu Abbas, apakah engkau izinkan kalau aku berikan makanan ini kepada orang tua yang ada di sebelah kiriku ini? Setelah itu baru engkau. Kata Ibnu Abbas, tidak, aku tidak izinkan ya Rasul. Bukan berarti Ibn Abbas rakus tama, bukan, tapi karena Ibn Abbas faham tentang keberkahan yang makanan yang dari Nabi. Jangankan makanannya, jangankan doanya, jangankan beleannya, ya, apanya, caci makiannya pun berkah. Luar biasa Nabi SAW. Ya, ketika Nabi menjelekkan, mendoakan jelek, istilah kita caci maki, itu berkah. Masih ingat doa buruk Nabi kepada Muawiyah? Ketika beliau kesal, dipanggil 3 kali, masih makan. Maka Nabi mendoakan buruk kepada Muawiyah, ya Allah jangan kenyangkan perutnya. Ini kan doa buruk. Tapi Muawiyah bangga sekali dengan hadis ini. Dan Muawiyah faham bahwa doa buruk Nabi, kekesalan Nabi kepada seorang muslim itu berkah. Kecuali kepada orang kafir, ya. Nabi mendoakan buruk kepada orang kafir, ya, betul-betul buruk. Ya, ini Nabi SAW. Nah, di sini betul-betul Islam mengajarkan kepada kaum muslimin untuk memberikan hak kepada orang yang berhak. Jangan memakai hawa nafsu. Siapa yang lebih berhak ini? Ibu apa ya? Ibu. Walaupun ibu kita walak misalnya, kurang perhatian sama anak misalnya, yang baik justru ayahnya, tetap hak nomor satu ibu. Ya. Gimana nih? Ibu apa suami? Kalau mengikuti keinginan ibu, ibunya jarang ketemu. Ini baru 3 hari di Jakarta setelah 2 tahun nggak ketemu. Tapi suami minta ditemani ke satu tempat misalnya. Maka wajib bagi istri untuk menomorsatukan suami. Berikanlah hak kepada orang yang berhak. Dan hak itu sudah diatur oleh Allah. Jangan kita dengan hawa nafsu mengalahkan hak. Ya. Maunya kita kasih lebih kepada adiknya. Adiknya ini miskin, mana penurut, baik. Sementara abangnya bandel dan cukup kaya. Maka dua-duanya tetap punya hak. Ketika orang tuanya yang kaya ini ingin memberikan hadiah, maka harus sama. Mau anak yang bandel, mau anak yang penurut, kalau mau dikasih 100 juta, maka semuanya harus 100 juta. 50 juta, maka semuanya harus 50 juta. Berikanlah hak yang sama. Ya. Jika ini tidak diamalkan, maka fatabil fasad fil ardh, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Ya, kerusakan terjadi di muka bumi akibat apa? Memberikan hak kepada orang yang tidak berhak. Yang tidak berhak justru tidak diberi. Akan terjadi kerusakan. Sebagaimana hari ini. Ya. Berhakkah saudara-saudara kita yang miskin, yang kelaparan mendapatkan harta negara ini? Berhak sekali, sangat berhak, malah tidak diberi. Sementara yang tidak berhak justru mendapatkan keuntungan banyak dari negara ini. Maka rusak, hancur. Allah. Ada pertanyaan? Tidak. Apakah adab dalam majlis sama dengan adab dalam sholat? Seperti anak kecil yang datang awal, kita pindahkan ke belakang. Tidak ya? Tidak. Mana dalil? Maimun. Ibn Taumaymun murid Ibn Abbas. Kecil. Di mana dia? Di saf kedua. Di saf kedua. Kata Maimun, aku bukannya tidak bisa di saf pertama. Aku bisa di saf pertama. Hanya aku takut. Takut apa? Takut melepas kurma yang dibawa oleh Umar. Anda bisa lihat di Sahih Bukhari, ketika Imam Bukhari mengisahkan sholat subuh terakhir yang dilakukan oleh Umar. Sholat jamaah terakhir Umar. Habis itu beliau ditusukkan dari belakang. 3 hari setelah itu beliau wafat. Nah, yang mengisahkan riwayat ini murid Ibn Abbas Maimun. Aku duduk, aku berdiri di saf kedua. Kecil, betul-betul kecil. Kan Ibn Abbas saja kecil, ini muridnya. Kan Ibn Abbas kira-kira 10 atau 11 tahun ketika Nabi wafat. Berarti ketika Abu Bakar wafat kira-kira 13 atau 14 tahun. Nah, di zaman Umar ya mungkin kira-kira 20-an tahun. Nah, Maimun kan muridnya Ibn Abbas. Ya. Kecil-kecil sekali. Mungkin 8 tahun, mungkin 9 tahun. Berada di saf kedua. Dan Maimun mengatakan, bukan berarti aku tidak bisa di saf pertama, bisa. Hanya aku takut dengan pelepah kurma yang dibawa oleh Umar. Umar meluruskan saf itu pakai pelepah kurma. Ya, bagus nih. Ya, bagus nih. Umar. Dan tentu tidak ada fitnah. Siapa yang tidak sikap dengan Umar? Gak ada yang bilang terlalu lama si Umar. Gak ada. Gak. Kalau antum menjadi imam jadi begitu ya, jadi fitnah ya. Dan siapa? Nah, Maimun ini takut dengan pelepah kurmanya si Umar, maka tidak berani di saf pertama, tapi di saf kedua. Jarak antara aku dengan Umar bin Khattab hanya satu, yaitu Ibn Abbas. Ya, maka aku tahu persis siapa yang menusuk Umar lalu lari sambil menusuk yang lain. Umar terjatuh, teriak. Siapa yang membunuh aku dan seterusnya, aku tahu persis. Ya, ada di sini keluar hukum bahwa anak kecil boleh di saf pertama, saf kedua, sementara di belakangnya orang-orang tua. Kalau dia memang apa? Sholatnya sama dengan yang dewasa, artinya tidak canda, tidak lari-lari, ya. Sudah memajis lah ya. Bukan kali, kali bukan salah. Ada seseorang yang hafid Quran, ahli hadis, berbakti pada orang tua, ahli sholatoh, akidahnya lurus, kecuali satu. Dia meyakini Al-Quran itu makhluk. Ini saja masalahnya. Apakah masalahnya ini masih bisa membuat dia masuk surga? Karena banyaknya amalnya, amalan yang dia kerjakan. Allah Maha tahu. Karena kekufuran itu belum tentu orangnya tahu. Mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, ini perkataan kafir. Apakah yang mengatakannya pasti kafir? Jawabnya, belum tentu. Belum tentu. Kalau dia sekedar ikut-ikutan, tidak tahu apa-apa. Ya. Allah Maha tahu, kita serahkan kepada Allah. Apakah mutlak akidah al-sunnah wal-jamaah menjadi satu-satunya syarat seseorang masuk surga? Tidak. Tidak. Karena yang di luar ahlu sunnah wal jamaah, Khawarij jelas bukan ahlu sunnah wal jamaah. Apakah mereka kafir? Tidak. Mereka masih muslim. Ketika muslim, tentu ada harapan masuk surga. Waktu suruh tandanya apakah setelah matahari penuh di ujung timur? Adakah tanda-tanda lainnya? Tidak. Jadi matahari sudah terlihat bulatannya. Dan matahari begitu terbit, saya kira tidak begitu menyeramkan ya, masih bisa kita lihat. Ketika porsus syams, bulatan matahari itu sudah nampak semua, maka itulah waktu suruh. Sudah boleh sholat duha, sudah tidak boleh sholat subuh. Memakai jam tangan di tangan kiri, apakah tersebut bil kufar? Ada fatwa seperti itu ya, tapi bukan masalah tasabuhnya. Seperti Syahrbani menganjurkan atau bahkan mungkin mewajibkan ya, memakai jam tangan di kanan. Bukan masalah tasabuh, karena memang usul selalu mendahulukan yang kanan. Tapi saya kira para imam tidak sepakat tentang ini. Karena apa? Karena cincin Nabi berada di tangan, di jari mana? Jari kiri. Tidak di jari manis yang kanan, tapi jari manis yang kiri. Nah tentu apa bedanya ya kan? Pakai cincin dan pakai jam. Yang harus kanan dulu itu ketika dua. Pakai baju, pakai celana, pakai sendal, pakai sepatu, kan dua. Maka dahulukan yang bolehkah mengatakan musik itu halal bagi orang kafir tapi haram bagi umat Islam? Tidak. Tidak. Ya, kalau haram, haram semua. Apakah orang kafir itu tambah dosanya ketika makan babi? Nah, ada orang kafir tidak makan babi dengan orang kafir makan babi, sama? Tidak sama. Tidak sama. Artinya babi itu haram, berdosa, dimakan bagi siapa? Siapa saja. Yang muslim, yang kafir. Yang wajib sholat itu siapa? Kaum muslimin atau seluruh manusia? Jawabnya, seluruh manusia. Seluruh manusia, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, wajib sholat. Cuman kalau mereka mau sholat, harus masuk Islam dulu. Tidak sah kalau tidak baca syahadat. Kan ketika orang-orang kafir masuk neraka Sakhar, ditanya oleh malaikat, masalakatum fi Sakhar, kenapa kalian masuk neraka Sakhar? Orang-orang kafir menjawab, lam nakum minal muslimin, karena dulu kami tidak pernah sholat. Kalian berarti orang kafir sama dengan orang muslim, sama kewajibannya. Tak, sama. Nah, cuman untuk melakukan kewajiban sholat dan sebagainya harus masuk Islam. Oleh karena itu tidak boleh dengan kaidah seperti ini jual makanan di bulan Ramadan, tapi yang makan orang-orang Kristen, Buddha, Hindu, nggak ada muslim, berarti nggak apa-apa, nggak bisa. Enggak bisa, karena pada hakikatnya mereka juga wajib puasa, bukan kita doa. Ya, jual babi pada orang kafir, enggak usah. Di angkutan umum atau kereta disuruh mempersilakan duduk orang tua, orang hamil, orang yang membawa anak, bagaimana syarat Islam apabila orang itu memintanya? Bina dengan yang kita bahas, yang kita bahas tadi di mana? Di majelis, bukan di kereta. Kereta kan nama aja, kereta gimana, duduk di paling belakang, ya, rugaan. Ya, ini majelis, majelis itu kayak kita ini majelis. Bukan lagi ngobrol di keluarga, ya. Kalau lagi ngobrol ya depan mana, belakang mana, enggak jelas. Ya. Tapi khusus di majelis saja. Bagaimana jika menjelang sholat seseorang maju ke depan lalu meninggalkan tas atau sajadah di saf ke depan untuk kemudian ditinggal wudu atau keperluan lain, lalu dia kembali ke tempat tersebut. Jadi menaruh sajadah untuk booking tempat. Apakah hal ini juga dibenarkan? Sekali lagi, ini bukan majelis. Kalau majelis, iya. Ini bukan majelis. Maka ketika menunggu koma, menunggu anda, kita ke toilet, ya, dimulai dari awal. Apakah ada kewajiban bagi seorang anak mendakwai kedua orang tuanya? Tidak, cuman sebuah keutamaan besar, sebuah keutamaan besar. Kita jangan biarkan orang tua kita tidak sholat, tidak taat kepada Allah, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Walaupun untuk mengatakan wajib harus mengajar. Quran pusatum wa ahlikum nara. Ahli di sini yang dimaksud adalah anak dan istri. Anak dan istri. Bagaimana kaidah dalam mendidik anak? Apakah berdosa apabila tidak memasukkan anak untuk sekolah yang khusus membahas agama, misalnya pesantren? Tidak berdosa. Ya, tidak ada kewajiban bagi kita untuk menjadikan anak-anak kita semua jadi kiai, jadi ulama, jadi ustaz. Tidak. Kewajiban kita adalah mendidik anak-anak kita supaya taat kepada Allah. Apakah untuk taat kepada Allah harus lewat pesantren? Tidak. Ya. Pesantren tentu lebih terjaga, pergaulannya lebih terjaga, tidak kenal internet, segala macam ini itu lebih terjaga. Tetapi mengatakan wajib, ya tentu buruknya. Ya, tidak boleh kita buruk. Ya, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada kunci ditemukan, sepertinya kunci mobil ini. Ada STNK yang merasa kehilangan. Assalamualaikum.